Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 206. Kitab Adab Al-Uslah atau Pengasingan Diri. Bab pertama. Kitab Adab Al-Uslah atau Pengasingan Diri, yaitu kitab keenam dari rubuk adat kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang amat membesarkan nikmat kepada makhluknya yang terbaik dan terbersih, dengan ia memalingkan seluruh cita-cita mereka kepada berjinak-jinaan dengan dia. Ia membanyakkan bagian mereka daripada bersenang-senangan dengan menyaksikan segala nikmat dan kebesarannya. Ia menyenangkan batin atau asrar mereka dengan bermunajah atau berbisik-bisik dan berlemah lembutan dengan dia. Ia menghinakan dalam hati mereka untuk melihat kepada harta benda dan kembang dunia, sehingga bergembiralah dengan uslah itu tiap-tiap orang yang telah terlipatlah hijab atau tabir dari tempat jalan pemikirannya. Maka ia merasakan jinak tenteram dengan membaca tasbih-tasbih atau pujian-pujian suci bagi wajahnya Ta'ala dalam tempat kesunyiannya. Dan dengan demikian, ia merasa liar hatinya dari berjinak-jinaan dengan manusia, walaupun manusia itu dari yang terkhusus, dari yang khusus bagi Allah Ta'ala. Dan salawat kepada penghulu kita Muhammad, penghulu nabi-nabinya dan orang-orang pilihannya, dan kepada para keluarga dan para sahabatnya, penghulu dan imam kebenaran. Kemudian dari itu, maka sesungguhnya manusia mempunyai banyak perbedaan pendapat tentang pengasingan diri atau al-uslah, dan percampur bauran atau al-mukhalathah, dan pengutamaan salah satu daripada keduanya terhadap yang lain, serta masing-masing dari yang dua itu tidaklah terlepas daripada mara bahaya-mara bahaya yang harus dijauhi daripadanya, dan faedah-faedah yang membawa kepadanya, serta kecondongan kebanyakan hamba dan orang zahid kepada memilih al-uslah dan mengutamakannya daripada bercampur bauran atau al-mukhalathah. Dan apa yang telah kami sebutkan dahulu pada kitab Berteman tentang keutamaan bercampur bauran, persaudaraan-persaudaraan, dan berjinak-jinaan, hampirlah kiranya bertentangan dengan apa yang telah condong kebanyakan manusia kepadanya, yaitu memilih keliaran hati dari orang banyak dan memilih kesepian. Maka menyingkapkan tutup dari kebenaran pada yang demikian itu adalah penting. Dan yang demikian itu berhasil dengan menggambarkan dua bab. Bab pertama, tentang menukilkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab dari dalil-dalil atau hujah-hujah mengenai yang demikian. Bab kedua, tentang menyingkapkan tutup dari kebenaran dengan membatasi faedah-faedah dan mara bahayanya. Bab pertama, tentang menukilkan aliran-aliran dan ucapan-ucapan yang menyebutkan dalil-dalil dari kedua golongan pada yang demikian itu, atau mazhab-mazhab. Maka terdapatlah perbedaan paham orang banyak padanya. Dan perbedaan paham ini jelas di antara tabi'in atau para pengikut sahabat atau angkatan sesudah para sahabat yang beraliran kepada memilih al-uzlah dan mengutamakan al-uzlah daripada al-mutakhalat mukhalatoh ialah Sufyan al-Thuri, Ibrahim bin Adam, Daud al-Ta'i, Fudail bin Iyad, Sulaiman al-Khawas, Yusuf bin Asbad, Hudzaifah al-Mar'asi, dan Bisir al-Hafi. Kebanyakan tabi'in berkata, sunatnya al-mukhalathah membanyakkan kenalan dan teman, berjinak-jinakan hati dan berkasih sayang dengan orang mukmin, meminta pertolongan kepada mereka tentang agama, karena bertolong-tolongan di atas kebajikan dan takwa. Dan yang condong kepada aliran ini ialah Said bin Al-Musayyab, As-Sa'bi, Ibnu Abi Layla, Hisam bin Urwah, Ibnu Sibrimah, Suraik bin Abdillah, Ibnu Uyainah, Ibnu Mubarak, As-Safi'i, Ahmad bin Hanbal, dan banyak lagi. Kata-kata yang dinukilkan dari ulama-ulama terbagi kepada kata-kata mutlak yang menunjukkan atas cenderungan kepada salah satu dari dua pendapat itu, dan kepada kata-kata yang disertai dengan apa yang menunjukkan kepada sebab dari kecenderungan itu. Marilah kami nukilkan sekarang kata-kata mutlak itu untuk menerangkan aliran-aliran padanya dan apa yang disertai dengan menyebutkan sebab atau ilahi akan kami bentangkan nanti ketika memperkatakan mara bahaya dan faedah-faedahnya. Sekarang kami bentangkan. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, ambillah bagian dari al-uzlah. Ibnu Sirin berkata, al-uzlah itu ibadah. Al-Fudail berkata, mencukupilah mencintai Allah saja, berjinak-jinakan dengan Al-Quran dan mengambil pelajaran dengan mati. Ada yang mengatakan, ambillah Allah itu teman dan tinggalkanlah manusia itu di samping. Abu Rabi Az-Zahid berkata pada Daud At-Ta'i, berilah kepadaku pengajaran. Daud At-Ta'i menjawab, puasalah dari dunia, jadikanlah pembukaanmu akhirat, dan larilah daripada manusia, seperti larimu dari singa. Al-Hasan radhiyallahu an berkata, kalimat-kalimat yang aku hafal dari Taurat, yaitu, merasa cukuplah anak Adam itu dengan apa yang ada, atau bersifat al-qona'ah, maka menjadi kayalah dia. Ia mengasingkan diri dari manusia, maka selamatlah dia. Ia meninggalkan nafsu syahwat, maka menjadi merdekalah dia. Ia meninggalkan sifat dengki, maka lahirlah sifat memelihara kehormatan diri atau sifat muru'ah. Dan ia bersabar sedikit, maka merasa senanglah ia pada masa yang panjang. Wahib bin Al-Wahab berkata, sampai kepada kami bahwa hikmah itu 10 bagian. 9 bagian daripadanya itu pada berdiam diri, dan yang ke-10 pada pengasingan diri daripada manusia. Yusuf bin Muslim berkata kepada Ali bin Bakar, alangkah sabarnya engkau sendirian, dan Ali bin Bakar itu selalu di rumah. Maka Ali bin Bakar itu menjawab, adalah aku sewaktu masih seorang pemuda lebih banyak lagi sabar dari ini. Aku duduk-duduk bersama orang banyak dan tidak bercakap-cakap dengan mereka. Sufyan Atsauri berkata, inilah waktu diam dan terus-menerus di rumah. Setengah mereka berkata, adalah aku dalam sebuah kapal dan bersama kami seorang pemuda dari keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka ia berdiam bersama kami 7 hari. Tiada kami mendengar sepatah pun dari perkataannya. Lalu kami bertanya kepadanya, wahai saudara, sesungguhnya kami dan engkau telah dikumpulkan oleh Allah semenjak seminggu lamanya. Kami tiada melihat engkau bercampur baur dengan kami dan tiada berkata-kata dengan kami. Lalu pemuda itu bermadah, sedikit kesusahan, tak ada anak yang meninggal. Tak ada urusan yang ditakuti akan hilang. Sudah ia menunaikan hajat semasa kecil, telah memfaedahkan pengetahuannya, maka kesudahannya seorang diri dan diam. Ibrahim An-Nakhai berkata kepada seorang laki-laki, carilah ilmu fikih, kemudian beruslahlah. Begitu pula kata Ar-Rabi bin Khaisam. Ada yang mengatakan bahwa Malik bin Anas menghadiri jenazah, mengunjungi orang sakit, dan memberikan kepada teman-temannya akan hak-hak mereka. Maka ditinggalkannya yang demikian itu satu demi satu. Sehingga ditinggalkan semuanya, dan ia mengatakan, tiadalah tersedia bagi manusia untuk menerangkan semua halangan yang ada padanya. Ada orang yang mengatakan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jikalau dapatlah kiranya engkau memberi kelapangan waktu bagi kami. Maka beliau menjawab, telah hilanglah kelapangan waktu itu, maka tiada kelapangan waktu lagi selain daripada di sisi Allah Ta'ala. Al-Fudail berkata, sesungguhnya aku memperoleh kebaikan seorang laki-laki padaku apabila ia bertemu dengan aku bahwa ia tiada memberi salam kepadaku, dan bahwa apabila aku sakit bahwa ia tiada mengunjungi aku. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, di waktu Arabi bin Khaisam duduk di pintu rumahnya, tiba-tiba datanglah sebutir batu, lalu memukulkan dahinya dengan keras dan melukainya. Maka beliau menyapu darahnya dan berkata, sesungguhnya engkau telah diberi pengajaran, wahai Rabbi. Lalu beliau bangun dan masuk rumahnya. Dan sesudah itu tiada lagi beliau duduk pada pintu rumahnya, sehingga jenazahnya dikeluarkan dari rumah itu. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid selalu tinggal di rumah di Al-Aqiq. Keduanya tidak datang ke Madinah untuk Jumat dan lainnya sampai keduanya meninggal di Al-Aqiq. Yusuf bin Asbad berkata, aku mendengar Sufyan Atsauri berkata, demi Allah yang tiada disembah melainkan Dia, sesungguhnya telah halallah al-uzlah. Bisir bin Abdillah berkata, sedikitkanlah berkenalan dengan manusia, sesungguhnya engkau tiada mengetahui apa yang akan ada pada hari kiamat. Jikalau engkau dalam keadaan yang buruk, niscaya yang mengenal engkau itu sedikit. Sebagian daripada Amir masuk ke tempat Hatim Al-Aslam. Lalu Amir itu bertanya kepada Hatim, adakah Tuhan mempunyai hajat keperluan? Nadim menjawab, ada. Apakah hajat itu? Tanya Amir tadi. Nadim itu menjawab, bahwa engkau tiada melihat aku dan aku tiada melihat engkau. Dan engkau tiada mengenal aku. Seorang laki-laki berkata kepada Sahal, aku ingin menemani engkau. Lalu Sahal menjawab, apabila mati salah seorang dari kita, maka siapakah temannya yang penghabisan? Laki-laki itu menjawab, Allah. Lalu Sahal menyambung, maka hendaklah ia berteman dengan Allah itu dari sekarang. Ada orang yang mengatakan kepada Al-Fudail bahwa Ali, anakmu mengatakan, sesungguhnya aku ingin bahwa aku berada pada suatu tempat di mana aku melihat manusia dan manusia tiada melihat aku. Maka menangislah Al-Fudail dan berkata, wahai kiranya Ali, apakah tidak aku sempurnakan kata-kata itu? Lalu beliau menyambung, aku tiada melihat mereka dan mereka pun tiada melihat aku. Al-Fudail berkata pula, dari kelemahan akal seorang ialah banyak kenalannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tempat duduk yang lebih utama ialah di tengah-tengah rumahmu sendiri. Tiada engkau melihat dan tiada engkau dilihat. Maka inilah ucapan orang-orang yang cenderung kepada pengasingan diri atau al-uzlah. Menyebutkan dalil-dalil orang-orang yang cenderung kepada al-mukhalathah dan jalan lemah. Dan jalan lemahnya dalil-dalil itu. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladina tafarroku wahtalafu. Artinya, dan janganlah kamu serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih. Surat Ali Imran ayat 105. Dan dengan firman Allah Ta'ala, fa'alafa baina qulubikum. Artinya, maka dipersatukannya hatimu dalam agama Allah. Surat Ali Imran ayat 103. Allah menganugerahkan nikmat kepada manusia dengan sebab persatuan hati itu. Dalil ini adalah lemah. Karena yang dimaksudkan dengan berpecah belah dan berselisih itu ialah berpecah belah pendapat dan berselisih aliran-aliran atau mazhab tentang pengertian kitab Allah dan pokok-pokok syariat. Yang dimaksudkan dengan persatuan hati ialah mencabut marah bahaya dari dada, yaitu sebab-sebab yang mengumbarkan fitnah dan yang menggerakkan permusuhan. Dan al-uzlah tidaklah meniadakan yang demikian. Dan mereka berdalilkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin itu bersatu lagi dipersatukan hatinya, atau menjinakkan lagi dijinakkan hatinya. Dan tak ada kebajikan pada orang yang tidak berjinak dan tidak dijinakkan hatinya, atau tidak bersatu dan dipersatukan hatinya. Dan dalil ini juga lemah, karena hadis tadi menunjukkan kepada tertelannya keburukan akhlak yang tercegah dengan sebab buruk itu berjinak-jinaan hati. Dan tidaklah termasuk di dalamnya orang yang berakhlak bagus, di mana kalau ia bercampur baur niscaya berjinak-jinaan hati. Tetapi ia meninggalkan bercampur bauran itu karena mengurus dirinya sendiri dan mencari keselamatan dari gangguan orang lain. Dan mereka berdalilkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bercerai dari orang ramai sejengkal, niscaya dibukakan tali Islam dari lehernya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bercerai dari orang ramai, lalu ia meninggal, maka matinya itu adalah mati jahiliyah. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memecahkan tongkat kaum muslimin dan kaum muslimin itu dalam Islam yang gelap, maka sesungguhnya dibukakan tali Islam dari lehernya. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Khattabi dari Ibnu Abbas. Dalil ini lemah karena yang dimaksudkan dengan hadis tadi ialah orang ramai atau jamaah yang telah sepakat pendapat mereka atas seseorang imam dengan mengikatkan bai'ah atau janji setia dan tunduk. Maka keluar dari kesepakatan itu adalah melawan imam atau memberontak kepada penguasa yang telah disepakati. Dan itu adalah menyalahi pendapat orang banyak dan keluar dari orang ramai. Dan itu dilarang. Karena rakyat memerlukan kepada seorang imam yang ditaati, yang mengumpulkan pendapat mereka, dan tidak ada yang ditaati yang mengumpulkan pendapat mereka. Dan tidak ada yang demikian kecuali dengan bai'ah, jadi golongan yang terbanyak. Maka menyalahi bai'ah adalah pengacauan yang mengorbankan fitnah, yang mengobarkan fitnah. Dan tidaklah pada dalil ini penyinggungan kepada al-uslah atau pengasingan diri. Dan juga mereka berdalilkan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tidak bercakap-cakap di atas 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas 3 hari, lalu ia meninggal, niscaya masuk neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada halal bagi manusia muslim tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas 3 hari. Dan yang dahulu berdamai akan masuk surga. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada bercakap-cakap dengan saudaranya 1 tahun, maka dia adalah seperti orang yang menumpahkan darah saudaranya itu atau membunuh. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Karlasi As-Simi. Mereka itu mengatakan bahwa al-uslah itu meninggalkan bercakap-cakap secara keseluruhan. Dalil ini adalah lemah. Karena yang dimaksudkan dengan hadis yang tersebut tadi ialah marah kepada orang banyak dan kedengkian kepadanya dengan memutuskan bercakap-cakap, memutuskan memberi salam dan bercampur bauran yang dibiasakan. Maka tidaklah masuk ke dalam sekali-kali meninggalkan bercampur bauran tanpa marah. Sedang tidak bercakap-cakap di atas 3 hari itu diperbolehkan pada 2 tempat. Pertama, bahwa ia melihat pada tiada bercakap-cakap itu menambahkan perbaikan bagi yang tiada dicakapi. Kedua, bahwa ia melihat bagi dirinya sendiri keselamatan pada tiada bercakap-cakap itu. Dan larangan itu walaupun bersifat umum yang dikhususkan itu. Berdalilkan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada bercakap-cakap dengan dia atau Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan setengah bulan Safar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan Abu Dawud dari Aisyah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beruslah atau mengasingkan diri dari istri-istrinya. Dan beliau bersumpah daripada mereka 9 lamanya. Beliau naik ke kamarnya dan kamar itu adalah tempat beliau menyimpankan segala sesuatu atau khasanah. Maka tetaplah beliau di situ 29 hari. Tatkala beliau turun, lalu orang menanyakan kepadanya, sesungguhnya engkau di kamar itu 29 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebulan. Kadang-kadang sebulan itu 29 hari lamanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tiada halal bagi muslim, tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas 3 hari, kecuali saudaranya itu termasuk orang yang tidak dirasa aman dari kejahatannya. Diriwayatkan Ibu Uda. Maka hadis ini tegas mengkhususkan yang umum itu. Dan di atas dasar ini diletakkan kata Al-Hasan radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, tiada bercakap-cakap dengan orang dungu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang demikian itu berkekalan sampai mati. Sebab kedunguan tiadalah ditunggukan obatnya. Dan disebutkan pada Muhammad bin Umar Al-Waqidi, seorang laki-laki yang tidak mau bercakap-cakap dengan seorang laki-laki yang lain, sehingga laki-laki itu meninggal. Maka Muhammad bin Umar Al-Waqidi menjawab, ini adalah perkara yang telah terdahulu padanya orang banyak, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bercakap-cakap dengan Amr bin Yasir sampai ia meninggal. Utsman bin Affan tidak bercakap-cakap dengan Abdurrahman bin Auf. Aisyah tidak bercakap-cakap dengan Hafsah. Dan Taus tidak bercakap-cakap dengan Wahab bin Munabbih sampai keduanya meninggal. Maka Rasulullah SAW menjawab, pada tempat-tempat orang bersuci ini karena mengharap barokah tangan kaum muslimin. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Amr. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW tatkala telah selesai dari tawaf lalu kembali ke sumur Zamzam untuk minum, tiba-tiba ada tamar atau buah kurma kering yang direndamkan pada tempat mengumpulkan makanan dan sudah dicampur adukkan orang dengan tangannya. Mereka itu mengambil dan meminum airnya. Maka Nabi SAW meminta minuman itu dengan bersabda, berilah minuman itu kepadaku. Lalu Abbas menjawab, bahwa buah nabid atau buah anggur kering ini adalah minuman yang telah dipermain-main dan dicampur adukkan oleh tangan-tangan orang. Apakah tidak aku bawakan kepadamu minuman yang lebih bersih dari ini, yaitu dari kendi yang tertutup dalam rumah? Nabi menjawab, berilah kepadaku minuman dari ini, yang diminum orang banyak daripadanya. Aku mencari barokah tangan orang-orang muslim. Maka Nabi SAW minum daripadanya. Diriwayatkan Al-Asraqi dari Ibnu Abbas. Jadi bagaimanakah mengambil dalil dengan mengasingkan orang-orang kafir dan patung-patung berhala kepada mengasingkan diri dari kaum muslimin, sedang barokah banyak pada kaum muslimin itu? Orang-orang yang cenderung kepada mengutamakan al-uzlah mengemukakan pula dalil atau hujah dengan perkataan Musa alaihissalam, wa ilam tu'minu li fa'tazinuni. Artinya, dan jikalau kamu tidak percaya kepadaku, beruzlahlah daripadaku. Surat Ad-Duhan ayat 21. Sesungguhnya ia menuju kepada al-uzlah ketika putus asa dari mereka itu. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mendiami gua atau ashabil kahfi, yang artinya, dan ketika kamu beruslah dari mereka atau meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat perlindungan ke dalam gua. Nanti Tuhan kamu akan menyebarkan kurnianya kepada kamu. Surat Al-Kahfi ayat 16. Tuhan menyuruh mereka beruslah. Dan Nabi kita SAW beruslah atau memisahkan diri dari orang Quraisy sewaktu mereka menyakiti dan memutuskan silaturahmi dengan beliau. Beliau masuk ke kalangan rakyat dan menyuruh para sahabatnya mengasingkan diri dari orang-orang Quraisy itu dan berhijrah ke negeri Habsyah atau Ethiopia. Kemudian para sahabat tadi menyusuli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sesudah ditinggikan Allah kalimahnya. Diriwayatkan Musa bin Uqbah dari Ibnu Shihab.